نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam akhir surah Yusuf, qala ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun li'ulil albab, ma kana haditha yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin adalah kaum yang yakin. Yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka orang-orang sebelum kalian terdapat ibrah, pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan Al-Quran itu bukanlah cerita yang diada-adakan. Kisah-kisah, cerita-cerita yang ada di dalamnya adalah hak yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menerangkan segala sesuatu, dan sebagai hidayah dan rahmah bagi kaum yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali di dalam Al-Quran menyebutkan tentang kisah-kisah orang-orang sebelum kita, yang mana semua itu tidaklah sekadar kisah yang diceritakan, tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan daripadanya adalah yaitu kita beriktibar, mengambil ibrah, mengambil pengajaran daripadanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah ibrah, ambillah pengajaran, wahai orang-orang yang memiliki basirah, yang memiliki pandangan dan pengetahuan. Nah, artinya yaitu perhatikanlah apa yang terjadi pada orang-orang sebelum kalian dan apa yang mereka terima daripada akibatnya, baik dalam bentuk yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atau azab ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang diutus kepada mereka, maka ambillah pelajaran dari itu semua, yaitu untuk kalian menjauhi sikap dan perbuatan mereka agar tidak menimpa kalian apa yang menimpa mereka terdahulu. Dan ini yang dinamakan dengan al-i'tibar. Al-Imam Al-Tawfawi rahimahullah menerangkan tentang makna i'tibar. Kata beliau rahimahullah, wal-i'tibar huwa an-nadharu fi haqiqati al-asya' وجهات دلالاتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها. Yang artinya adalah bahwa i'tibar itu memandang hakikat segala sesuatu dan sisi-sisi pendalilan daripada sesuatu tersebut agar dikenali dengan memandangnya, dengan memperhatikannya sesuatu yang lain yang sejenis dengannya. Ini apa yang terjadi di sekitar kita yang kita lihat ataupun yang sampai kepada kita beritanya dari jalan yang hak dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah, maka jadikanlah itu sebagai ibrah untuk menilai sesuatu yang lain yang sejenis dengannya, karena sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang sejenis maka dia akan mendapatkan balasan yang semisal. Hal jazaul ihsan illa ihsan, tidaklah balasan dari suatu kebaikan dan kebaikan pula. Man amila su'an yujza bih, barang siapa yang mengamalkan suatu keburukan maka dia akan dibalas dengan keburukan yang semisal. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, di antara apa yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umat terdahulu yang di dalamnya ada ibrah bagi kita semua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala rajul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berkata, dan di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan annahu kana min bani Israil, bahwa lelaki itu dari kalangan bani Israil, dia berkata, la tasaddaqanna al-laila bi sadaqah, sungguh aku benar-benar akan bersedekah pada malam ini dengan suatu sedekah. Yang mana di sini lam yang diucapkan pada lafaz lelaki tadi adalah yaitu mulqatan, untuk maksud bersumpah, sehingga sedekah yang hendak dia lakukan ini min bab al-iltizam, sehingga hukumnya wajib sebagaimana seorang yang bernazar untuk sedekah. Bisadaqatin, kalimat bisadaqatin dikatakan oleh para ulama kita maknanya adalah bisadaqatin azimah, dengan sedekah yang besar yang aku berikan pada tempat yang benar dengan harapan agar aku mendapatkan balasan yang besar. Fa kharaja bisadaqatihi, Kemudian malam itu dia keluar membawa sedekahnya. Fawada'aha fi yadi zaniyah. Kemudian dia berikan kepada seorang wanita pezina. Ini dalam keadaan dia tidak tahu kalau orang ini pezina. Fa'asbahu yatahaddatsun. Maka di pagi harinya manusia yang ada di sekitar tempat itu memperbincangkan apa yang terjadi. Mereka berkata, laqad tusaddiqa al-laila 'ala zaniyah. Sungguh semalam ada sedekah yang diberikan kepada seorang wanita zina. Maka lelaki yang memberi sedekah tadi ketika mengetahui bahwa orang yang dia berikan itu orang yang bukan orang yang berhak menerimanya, qala, dia berkata, Allahumma lakal hamdu ala zaliyah. Ya Allah, bagimu atau hanya bagimu segala puji. Ala zaniyah, ini ala sadaqati ala imra'atin zaniyah. Ini atas sedekahku yang ternyata aku berikan pada seorang wanita berzina tanpa aku ketahui, tanpa aku bersengaja untuk melakukannya. Dan engkau yang menafsirkan itu semua. Wa iradatuka kulluha jamilah. Dan apa yang kau kehendaki semuanya adalah perkara yang indah. Naam. Inilah yang disebut al-makruh, tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang makruh. Naam, yang dibenci. Bahwasanya apa yang Allah perbuat semuanya adalah suatu kebaikan. Kemudian dia berkata lagi, la'atasaddaqanna bisadaqah. Sungguh aku akan melakukan lagi sedekah dengan sedekah yang sangat besar. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha ala yadi ghaniyyin. Kemudian dia keluar di malam harinya membawa sedekahnya dan dia berikan ternyata kepada orang yang kaya tanpa dia ketahui kalau orang itu orang yang kaya. Fa'asbahu yatahaddatsu. Maka di pagi harinya orang-orang pun memperbincangkan hal itu dan mengatakan, laqad tusaddaqa 'ala ghani. Sungguh telah diberikan sedekah itu kepada orang yang kaya, sedekah yang sangat besar. Qala, maka lelaki itu pun setelah dia menyadari bahwa orang yang kedua yang dia berikan sedekah juga tidak tepat, ini diberikan pada orang yang kaya, dia berkata, Allahumma lakal hamdu ala ghani. Ya Allah, bagimu segala puji atas orang yang kaya itu. Maksudnya atas sedekahku yang aku berikan ternyata kepada orang yang kaya sesungguhnya tidak berhak menerimanya. Kemudian dia berkata lagi, la tasaddaqanna li sadaqah. Sungguh aku akan melakukan sedekah dengan sedekah yang besar lagi. Ini dia tidak berhenti dari niat baiknya untuk bersedekah lillahi ta'ala. Fakharaja bisadaqatihi fawada'aha fi yadi sariq. Kemudian dia keluar di malam hari membawa sedekahnya dan dia berikan kepada seorang pencuri. Fa'asbahu yatahaddatsu. Maka orang-orang di pagi hari juga memperbincangkan hal itu dan mengatakan, laqad tusaddaqa 'ala sariq. Sungguh telah diberikan sedekah yang sangat besar kepada seorang pencuri. Qala, maka lelaki itu pun setelah mengetahui yang ketiga kalinya sedekah yang dia berikan ternyata juga tidak pada orang yang berhak menerimanya, dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah wa ala ghani wa ala sariq. Ya Allah, hanya bagimu segala puji atau sedekahku yang telah aku berikan pada orang yang pertama, ternyata dia pencuri. Pada orang yang kedua, ternyata dia orang kaya. Pada orang yang ketiga, ternyata dia pencuri. Ini dia merasakan apa? Kesedihan dalam hatinya karena apa yang dia niatkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Dia berniat dengan sedekah yang besar yang dia lakukan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikannya pahala yang besar untuknya, ternyata yang terjadi tidak diterima oleh orang yang berhak menerimanya, sehingga dia menyangka sedekahnya tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiya, maka kemudian dia didatangi. Dalam riwayat yang lain, riwayat At-Tabrani, dikatakan yaitu bahwasanya dia merasakan penyesalan atas apa yang dia lakukan, dan dia menganggap bahwasanya apa yang dia lakukan tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiya fi manami, kemudian dia didatangi dalam mimpinya dan berkata, amma sadaqatuk, dikatakan kepada dia, adapun sedekah yang kamu berikan, faqad qubilat, sungguh telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma zaniyah, adapun wanita pezina yang kamu berikan kepadanya sedekah, fala'allaha tasta'ifu biha an zinaha, semoga dia menghentikan perbuatan zinanya dengan sedekah yang telah dia terima, dari sedekah yang sangat besar. Wala'alla al-ghani ya'tadir, dan adapun yang kedua yaitu orang yang kaya yang kamu berikan pada dia sedekah yang sangat besar, semoga dia bisa mengambil pelajaran, fayunfiqu mimma a'tahu Allah, agar dia mau menginfakkan apa yang Allah berikan pada dia dari kekayaan yang dia simpan-simpan itu. Ini dengan sedekah yang kamu berikan, semoga menyadarkan dia kalau seharusnya lah orang yang memiliki kekayaan itu memberikan sebagian apa yang Allah berikan padanya sebagai bentuk sedekah fi sabilillah. Dan semoga pencuri yang kamu berikan pada dia juga sedekah yang sangat besar itu, yasta'ifu biha an sadaqatih, bisa menghentikan perbuatan mencurinya itu karena sebab sedekah yang dia terima darimu. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang terjadi pada umat sebelum kita, terkhusus dalam perkara sedekah, yang dia berazam bersumpah demi Allah untuk memberikan sedekah yang sangat besar pada tempat yang berhak dengan harapan agar Allah memberinya pahala yang besar, dan ternyata apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana 3 kali dia bersedekah dengan sedekah yang besar tetapi selalu salah pada tempat yang bukan orang yang berhak menerimanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui keikhlasan niat hambanya ini, dan Allah menjadikan sedekahnya sedekah yang diterima walaupun tidak pada tempatnya karena tidak sepengetahuan dia yang memberinya. Nah, banyak sekali manfaat dan pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Di antaranya yang pertama adalah bahwa zakat atau sedekah yang wajib sekalipun kalau diberikan pada orang yang tidak berhak menerimanya tanpa sepengetahuan orang yang memberinya, maka hukumnya adalah sah dan tidak perlu dia untuk kemudian mengulanginya lagi berdasarkan apa yang disebut dalam hadis ini. Kemudian faedah yang ketiga, ada yang kedua, disukai, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, disukai ketika seseorang berniat sedekah dengan sedekah yang besar yang dia niatkan fi sabilillah, ternyata diterima bukan pada orang yang berhak menerimanya, maka setelah dia mengetahuinya, disukai untuk dia kemudian mengulangi sedekahnya. Walaupun sedekah yang pertama itu sah. Walaupun sedekah yang pertama itu sah. Kalau dia ingin memperbaharunya, ini sedekahnya, maka itu perkara yang sifatnya mustahab. Sebagaimana yang dilakukan oleh seseorang yang diciptakan oleh Nabi SAW dan hari ini. Kemudian, yang ketiga yang diambil pelajaran dari sini juga adalah yaitu al-ibrah tentang al-hukum lidzahir. Kita mengambil hukum itu menurut apa yang nampak. Lelaki ini, ketika dia hendak mengambil sedekahnya, menurut apa yang nampak pada pengetahuannya, bahwa orang yang menerimanya ini orang yang berhak. Nah, sehingga dia tidak yaitu sia-sia dalam amalannya, karena dia telah melaksanakan sebatas apa yang telah dia mampu dari yaitu mengetahui hukum. Seseorang tidak dituntut untuk mengetahui hakikat perkara yang dia tidak mengetahuinya. Cukup dia berhukum sesuai dengan apa yang zahir. Dan ini juga banyak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat yang lain. Beliau memberikan hukum sesuai dengan apa yang nampak. Adapun hakikatnya diserahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat dari faedah dalam hadis ini juga, yaitu disukai seseorang itu untuk senantiasa taslim dan ridha dengan apa yang sudah menjadi ketetapan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia merasakan yaitu hal yang tidak mengenakkan. Lihatlah bagaimana lelaki ini telah mengeluarkan sedekahnya yang sangat besar, bahkan 3 kali dia lakukan, dan ternyata Allah takdirkan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, yaitu diterima oleh orang yang bukan berhak, bukan orang yang berhak menerimanya. Tetapi dia tidak mengucapkan kalimat kecuali apa? Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala puji. Ya Allah, bagimu segala puji. Nah, dan ini adalah sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, yang disahihkan oleh Asy'ah Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat sesuatu yang beliau sukai, beliau mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan nikmatnya lah sempurna segala kebaikan. Dan menginginkan sesuatu dan terjadi sesuai dengan yang kita inginkan dari kebaikan, maka inilah yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, ini apa yang beliau harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya sesuatu yang beliau tidak sukai. Maka yang biasa beliau ucapkan adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Naam. Ini menggambarkan yaitu bahwasanya seorang yang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah untuk senantiasa dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik yang mengenakan dia ataupun yang tidak mengenakan dia. Dan ini akan membawa kepada berkah, berkah daripada at-taslim warida bi qada'illahi, yaitu untuk selalu pasrah dan ridha dengan apa yang telah Allah takdirkan. Nah, dan juga tercelanya orang yang at-tasakhub, yaitu yang murka dan tidak menerima dengan kenyataan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara faedah yang juga penting yang bisa diambil dari kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu tentang perkara hukum, bahwasanya syariat umat terdahulu juga syariat bagi kita semua, selama tidak ada dalam syariat kita sesuatu yang yaitu mengingkarinya atau menghapusnya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90, qala ta'ala ulaika alladhina hadahum Allah fabihudahum muqtadih qul la as'alukum alihi ajra in huwa illa dhikra lil'alamin. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk, maka dengan petunjuk mereka hendaklah engkau mencontohnya. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk mengambil contoh dan teladan dari orang-orang sebelum beliau yang Allah kisahkan kisahnya dalam Al-Quran. Qul la as'alukum alihi ajra. Katakan wahai Nabi, aku tidak meminta kepada kalian atas apa yang aku sampaikan ini, yaitu ganjaran dari kalian. In huwa illa dzikra lil alamin. Apa yang aku sampaikan ini tiada lain adalah sebagai peringatan bagi alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang semisalnya diambil dalil oleh jumhur para ulama kita tentang kaidah dalam fikih, bahwasanya syariat yang berlaku pada umat sebelum kita itu pun syariat yang berlaku pada kita umat Islam ini, selama yaitu tidak ada dalam syariat kita dalil yang mengingkarinya atau yang menghapusnya. Nah, dan dalam masalah ini tentang syariat umat sebelum kita ada tiga perkara atau ada tiga keadaan, apakah diamalkan atau tidak. Yang pertama, syariat umat sebelum kita sesuatu yang diamalkan juga di dalam syariat kita secara pasti tanpa ada ikhtilaf, tanpa ada perselisihan, yaitu apabila ditetapkan juga dengan dalil dalam syariat kita, sebagaimana syariat yang namanya as-siyam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini dalil yang menetapkan bahwa orang sebelum kita diwajibkan atas mereka berpuasa, dan Allah tetapkan kewajiban puasa ini juga untuk kita. Begitu pula dalam masalah qisas, Allah wajibkan pada umat sebelum kita dan itu pun wajib pada kita umat Islam ini. Dan yang kedua, syariat sebelum kita atau syariat umat sebelum kita bukanlah syariat kita berdasarkan kesepakatan tanpa ada ikhtilaf. Yang itu ada pada dua keadaan. Yang pertama, yaitu apabila di dalam syariat kita ada pengingkarannya, ada pengingkarannya. Nah, atau di dalam syariat kita ada sesuatu yang menghapusnya, ada sesuatu yang menghapusnya. Sebagaimana umat terdahulu, mereka tidaklah diterima taubatnya sampai mereka membunuh diri mereka sendiri. Sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel ketika mereka melakukan pelanggaran, yaitu membuat patung anak sapi, dan Allah subhanahu wa ta'ala meminta mereka untuk bertaubat dengan cara yaitu membunuh diri mereka sendiri. dan syariat seperti ini tidak ada pada syariat kita kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah syariat umat sebelum kita yang tidak ada dalam syariat kita sesuatu yang mengingkarinya, tidak pula ada sesuatu yang menghapusnya. Maka di sinilah tempat istilahnya para ulama dan jumhur para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasai rahimahumullah, menetapkan bahwasanya itu pun berlaku bagi kita umat Islam sebagai syariat. Dan ini banyak sekali disebutkan dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Lihat apa yang Allah kisahkan tentang kisah-kisah para anbiya, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya di dalamnya ada ibrah, ada pelajaran untuk kita ini. Nah, dan yang namanya pelajaran itu hasilnya adalah amal. Nah, maka ini menunjukkan bahwa syariat mereka juga syariat kita, selama tidak ada pengingkaran dalam syariat kita dan tidak pula ada dalil yang menghapusnya. Semoga apa yang disampaikan yang bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.